Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang keenam dari pembahasan kita mengkaji i'tiqad Abi Hatim dan Abi Zur'ah Ar-Razi rahimahumullahu taala. Baik, pembahasan berikutnya di halaman 55, keyakinan seputar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Berkata penulis rahimahumullah, "Wana al-asyarah alladziina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu al-haq." Kata beliau, sesungguhnya 10 sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan namanya dan persaksikan surga untuk mereka adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan. Sedangkan sabda beliau adalah hak, suatu yang benar. Sini penulis rahimahullah masih dalam rangkaian mengucapkan, menerangkan tentang keutamaan para sahabat. Setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan Khulafa Ar-Rasyidin, beliau berpindah menjelaskan keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan mereka yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga itu datang dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga dari Sa'id bin Zaid. Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar berada di surga, Umar fil jannah, Umar juga di surga, wa Ali fil jannah, wa Uthman fil jannah, Ali di surga, Uthman di surga, wa Talhatu fil jannah, dan Talha di surga, wa Zubair fil jannah, dan Zubair di surga, wa Abdurrahman bin Auf, Sa'id wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Sa'id bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Iya. Itu 10 orang sahabat sebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dijamin dengan surga. 4 yang pertama adalah Khulafa Ar-Rasyidun. Dan sudah berlalu penyebutan dari Khulafa Ar-Rasyidin. Yang kelima adalah Talha, yaitu Talha ibn Ubaidillah. Ya, beliau juga dari Quraisy. Salah seorang dari 8 yang pertama masuk Islam. Beliau menghadiri perang Uhud dan setelahnya. Dan beliau yang melindungi Rasulullah di perang Uhud dengan tangannya hingga membuat jari jemarinya tidak berfungsi. Dan beliau keluar waktu itu dalam keadaan menyandang 24 luka. Radhiyallahu anhu. Iya. Yang keenam adalah Zubair, yaitu Zubair bin Awam. Beliau adalah putra dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau juga masuk Islam di awal-awal melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq dan umur beliau 16 tahun. Beliau juga termasuk orang yang hijrah 2 kali. Hijrah ke Madinah dan ke apa namanya? ke Habasyah. Ya, dan beliau menyaksikan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sambil ini yang dikatakan oleh Nabi, likulli nabiyyin hawari wa inna hawariya Az-Zubair. Setiap nabi ada hawarinya. Orang-orang dekat yang melindunginya. Dan hawariku adalah Az-Zubair. Kemudian yang ketujuh adalah Abdurrahman ibn Auf. Iya, juga dari Quraisy. Beliau juga dari As-Sabiqin al-Awwalin, yang pertama masuk Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam menghadiri perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya. Dan beliau termasuk orang yang berhijrah, dua hijrah. Ya, radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf dikenal dengan keutamaan dan keilmuan di tengah para sahabat. Kemudian yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Waqqas namanya Malik, yaitu Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf. Dia juga dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Masuk Islam di umur 17 tahun melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau disebut termasuk orang yang paling pertama melempar tombak di jalan Allah. Iya. Kemudian yang ke-9 adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ibn Amr bin Nufail, bin Amr bin Nufail, ya radhiyallahu anhu. Dia adalah anak dari paman Umar bin Khattab. Beliau juga dari As-Sabiqin al-Awwalin. Masuk Islam sebelum Nabi memasuki rumah Arqam dan menghadiri seluruh peperangan kecuali perang Badar. Karena waktu itu Sa'id bin Zaid dan Talha, mereka tidak hadir di perang Badar karena mencari berita tentang pasukan Quraisy. Tapi Nabi mengikutkan mereka berdua di dalam ghanimah dan pahala. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah. Ya. Dari Bani Pihir, Quraisy. Beliau yang digelari sebagai Aminul Ummah, kepercayaan umat ini. Dan beliau termasuk As-Sabiqin al-Awwalin, orang yang pertama masuk dalam Islam. Dan beliau masuk Islam setelah 13 orang laki-laki masuk Islam. Menghadiri perang Badar dan seluruh peperangan hijrah ke Habasyah yang kedua. Baik. Ini Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi semuanya ada 10 orang sahabat. Dijamin masuk surga. 10 nama sahabat ini dikumpul dalam 2 bait syair. Yaitu Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahumu fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa hum Talhatu wa bin Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Lil Mustafa, bagi Nabi Al-Mustafa, khairu sahbin, ada sebaik-baik sahabat. Ya. Dan Nabi memberikan nas bahwa mereka ini di sorga yang kekal. Dalam sebuah hadis penjelasan yang menambah kemuliaan mereka. Hadisnya sudah kita baca tadi. Hum Talhatu. Ini Talha yang pertama. Siapa tadi Talha? Talha bin Ubaidillah. Wazzubairu hum Talhatu. Wabnu Aufin. Wabnu Auf siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Wazzubair. Az-Zubair bin Al-Awwam. Wazzubairu ma' Abi Ubaidatah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amir bin Abdullah. Ya. Kemudian yang kelima, Was-Sa'dani, yang kelima dan keenam, Was-Sa'dani, dua Sa'ad. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Wal-Khulafa dan Khulafa Rashidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Ini 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Telah saya sebutkan keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan saya telah sebutkan seputar 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. Beberapa hal yang terkait dengan nisbatnya, namanya, dan sebagian dari keutamaan mereka radhiyallahu anhum. Iya. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan keyakinan terhadap para sahabat seluruhnya dan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau sebutkan dulu Khulafa Ar-Rasyidin, setelah itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian seluruh sahabat yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat di dalam kedudukan dan keutamaan. Karena itu dalam Al-Quran lebih didahulukan penyebutan kaum muhajirin sebelum kaum al-ansar. Di semua tempat dalam Al-Quran, kalau disebut al-muhajirin wal-ansar, pasti didahulukan penyebutan al-muhajirin. Karena al-muhajirin, mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh al-ansar. Iya, mereka orang yang pertama masuk Islam dan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula urutan-urutan sahabat ada perbedaan dari sisi keutamaan. Ya. Antara yang diutamakan adalah yang menghadiri perang Badar. Sekitar 300 orang sahabat lebih, 313. Dan sahabat yang berjihad sebelum Fath Hudaybiyah itu lebih utama daripada yang berjihad setelahnya. Yang masuk Islam dan berjihad setelahnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan di kalangan sahabat. Kemudian beliau terangkan keyakinan umum seputar sahabat. Kata beliau, "Watarahhumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal kaffu amma syayara bainahum." Dan bertarahhum, mendoakan rahmat pada seluruh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Iya. Baik, saya poinkan di dalam pembahasan ini 4 pembahasan. Yang pertama, kewajiban kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mendoakan rahmat untuk mereka dan mendoakan ridha untuk mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, radiyallahu anhum waradu anhu. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Iya. Dan mendoakan rahmat untuk mereka. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan sifat orang yang datang setelah para sahabat. Dan ini ayat di surah Al-Hasyr, setelah disebutkan sahabat dari kalangan muhajirin, kemudian disebut sahabat dari kalangan al-ansar, kemudian Allah firman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Iya. Orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Iya. Kewajibannya memohonkan ampun untuk para sahabat. Kalau nama mereka disebut, maka disebut radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Iya. Dan seorang berdoa jangan sampai ada rasa dengki di hatinya terhadap para sahabat. Karena mencintai mereka dari keimanan. Dan seorang hamba dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Iya. Kalau dia cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan dia dikumpulkan bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Di hadis diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kebangkitan? Maka Nabi mengarahkannya kepada hal yang lebih baik. Nabi balik bertanya kepadanya, "Wa ma addatta laha?" Apa persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang ini seakan-akan istakana, ya, sedih, kurang persiapan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak siapkan sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama siapa yang kamu cintai. Iya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini berkata bahwa saya sangat bergembira mendengarkan hadis ini. Tidak pernah beliau bergembira seperti kegembiraan beliau mendengarkan hadis ini dan kegembiraan beliau ketika masuk Islam. Maka kata Anas, saya pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Saya diharapkan dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal dengan amalan mereka. Karena itulah, seorang yang mengenal sunnah, hendaknya mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, menyebut mereka dengan kebaikan. Sehingga diharapkan dia dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan inilah dari kebaikan dan manfaat seorang mempelajari buku-buku akidah. Sebab di dalamnya diterangkan bagaimana kecintaan kepada sahabat. Itu adalah amalan salih. Dan dengannya seorang hamba dimudahkan masuk ke dalam surga. Iya. Saya cinta kepada orang yang salih, walaupun saya bukan termasuk orang salih. Karena diharapkan saya berkumpul bersama mereka. Itu ucapan sebagian orang yang bijaksana dan memahami hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara kewajiban terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selain dari mendoakan rahmat, mendoakan ridha, mencintai mereka, demikian pula kita menjaga hati kita. Jangan sampai ada kedengkian, kebencian, hasad terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, pembahasan yang kedua tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Iya. Ini disebut dalam banyak ayat Al-Quran, keutamaan mereka. Di akhir surah Muhammad atau di akhir surah Al-Fatih, sebutkan Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أي محمد رسول الله. Orang yang bersama mereka adalah orang yang bersama beliau adalah orang yang keras terhadap kaum kafir dan rahmat di antara sama mereka. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. Kamu melihat mereka itu ruku, sujud, mencari keutamaan dari Rabb mereka dan ridha. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri di muka mereka dari bekas sujud ada. Dalika masaluhum fit Tawrah. Itu perumpamaan mereka di Taurat. Dan ada perumpamaan mereka di Injil. Disebut dalam kelanjutan ayat. Iya. Mereka disebut dalam Al-Quran dengan pengorbanan, ya, kedahuluan masuk Islam, orang yang mengikuti jalan mereka, itulah orang yang dijamin dengan ridha, surga, dan keberuntungan yang besar. Allah meridhai mereka semuanya. Dan dari keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan mereka dijadikan sebagai jalan yang lurus, barometer keimanan yang benar. Fa'in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka orang-orang itu akan mendapat hidayah. Iya, dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Iya. Dan itu hadith mutawatir. Dan para sahabat Rasulullah pengaman di tengah umat. Pengaman di tengah umat. Kepergian mereka itu adalah ancaman untuk umat ini. Bahkan mengikuti jalan para sahabat adalah kewajiban dalam agama. Siapa yang keluar dari jalan mereka, maka diancam dengan ancaman yang keras dalam Al-Quran. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam penyimpangannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam, yaitu adalah sejak jelek tempat kembali. Iya. Baik. Kemudian dari kewajiban terhadap para sahabat juga, tidak boleh mencela sahabat. Atau ini akan datang ya pembahasannya. Iya. Jadi itu beberapa dalil dari Al-Quran dan Hadith, keutamaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan pembahasan yang ketiga. Itu pembahasan tentang keutamaan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata beliau, wa ala alihi, dan juga mendoakan rahmat untuk keluarga beliau. Iya. Ini tambahannya dalam sebagian nuskha, dalam sebagian cetakan. Iya. Sebab keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Dan diarahkan kepada mereka arahan-arahan untuk kebaikan keluarga Nabi, kesucian mereka, dan hal yang dengannya mereka semakin mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di dalam surah Al-Ahzab, iya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijza ahla al-bait wa yutahhirakum tatahira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah menghendaki untuk kalian, ya, hanya menghendaki untuk kalian supaya dihilangkan dari kalian ar-rijis, dihilangkan kejelekan, noda, hilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Iya. Ini ayat, kalau kita lihat konteks ayat sebelumnya, ini terkait dengan istri-istri Nabi. Mereka adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi telah syah di dalam Sahih Muslim, Rasulullah membaca ayat ini dan beliau panggil Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, dimasukkan di dalam lingkaran baju yang beliau pakai berselimut, dan beliau sebut bahwa mereka juga adalah ahlul baitnya, adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul bait yang paling pertama adalah istri-istri Nabi. Masuk juga dalam ahlul bait Ali bin Abi Thalib, ya, dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam serta cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Ini ayat dari keutamaan mereka terhadap para istri Nabi. Allah firman, "Wadkurna fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Bacalah ma yutla, apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut lagi Maha mengetahui. Iya. Baik. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan ahlul bait. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat dengan dua hal. Beliau ingatkan berpegang dengan kitab Allah. Kemudian beliau bersabda, wa udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Dan saya ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku, pada keluargaku. Karena itu mencintai keluarga Nabi dari keyakinan ahli sunnah. Dari keyakinan ahli sunnah. Iya. Baik, kemudian yang keempat di sini, menahan diri dari membicarakan kejelekan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Iya. Tidak boleh menyebut perselisihan dan pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita wajib menjaga lisan dan menjaga hati terhadap para sahabat. Lisan tidak membicarakan mereka, tidak menggibah mereka, tidak menyebut mereka dengan kejelekan. Demikian pula hati, tidak membenci mereka, tidak melaknat mereka, dan tidak hasad terhadap mereka. Tidak ada hal yang jelek terhadap para sahabat dalam hati. Semuanya selamat. Semuanya adalah hal yang baik dan bersih. Demikianlah seorang mukmin, iya, hendaknya berbuat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak boleh mencela para sahabat sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. "Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban lama adraka nisfa ahadihim lama adraka mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian menginfakkan satu gurung emas, dia tidak akan mencapai satu mud dari kebaikan para sahabat, tidak juga mencapai setengahnya. Satu mud itu dua tangan, dua telapak tangan. Ya, dua telapak tangan saya dari kedudukan sahabat tidak mungkin dia capai. Walaupun dia berinfak dengan apa? Sebanyak gunung emas. Iya. Karena itu dilarang membicarakan sahabat Rasulullah. Sementara Allah telah memilih mereka menjadi sahabat Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut ridha untuk mereka seluruhnya. Iya. Di dalam Al-Quran. Maka tidak diperbolehkan menyebut mereka dengan kejelekan sama sekali. Kalau terjadi di tengah mereka fitnah, terjadi di tengah mereka dari pertikaian, maka mereka adalah orang yang berijtihad di dalamnya. Dan orang yang berijtihad, kalau dia benar dalam ijtihadnya, dapat dua pahala. Kalau dia salah, dapat satu pahala. Maka di keadaan apapun, para sahabat berijtihad, mereka dapat pahala. Adapun kita, kalau kita masuk dalam urusan mereka, kita dapat dosa. Iya. Karena itu tidak boleh ikut-ikutan terhadap apa yang terjadi di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun mereka itu berijtihad, kalau benar dapat dua pahala. Kalau mereka salah, maka dapat satu pahala. Dan salahnya para sahabat, kalau dia salah, iya, itu kesalahan muncul dari dua hal. Kesalahan yang pertama, kadang muncul dari ijtihad. Dan ini dapat satu pahala, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kesalahan yang kedua, kadang muncul selain ijtihad. Kalau terjadi kesalahan itu dari sahabat, sebagaimana umumnya manusia bersalah, jatuh dalam kekeliruan, maka hal tersebut telah digugurkan. Iya. Pertama digugurkan karena mereka adalah generasi pertama umat ini yang masuk Islam. Mereka sahabat. Iya. Dan mungkin itu diampuni dengan taubat sebelum mereka meninggal. Sebab mereka adalah orang yang paling utama di dalam taubat. Paling bersegera kepadanya. Atau kalau mereka ada kesalahan, maka kesalahan itu sudah habis di dalam lautan kebaikan mereka. Dalam lautan kebaikan para sahabat. Ataupun kalau ada kesalahan, maka itu sudah gugur di tengah ujian dan cobaan yang mereka hadapi di dalam membela Islam dan dalam membela agama. Iya. Dan itulah memang tabiat orang-orang yang beriman, apalagi dia mengikuti jejak Nabi, jejak para sahabat, harus ada ujian dan cobaan. Iya. Banyak musibah kadang menimpanya. Dan itu tidak berbahaya bagi seorang hamba. Menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan akan menjadi hal yang mengangkat dan meninggikan derajatnya. Meninggikan derajatnya. Iya. Karena itu, seorang hendaknya selalu mohon kepada Allah diberikan keteguhan dan istiqamah, diberikan kesabaran. Ya, di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ataupun kalau para sahabat ini berbuat kesalahan, maka mereka akan diampuni dengan syafaat Rasulullah. Sebab mereka adalah orang yang paling berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka inilah kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan bahwa mereka maksum, selamat dari dosa. Tidak mungkin jatuh dalam dosa, sebab mereka juga manusia biasa. Tapi mereka disebut oleh Allah dengan kebaikan dan keutamaan. Kita tidak boleh menyebut para sahabat dengan selain itu. Iya. La yudkaruna illa bil jamil. Faman dakarahum ghaira dalika fahuwa ala ghairi sabil. Mereka tidak boleh disebut kecuali dengan hal yang cantik saja, dengan perkara yang indah saja. Siapa yang menyebut para sahabat dengan selain itu, maka dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Demikian dikatakan oleh At-Tahawi dan selainnya dari para a'immah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Iya. Ini beberapa pembahasan terkait dengan para sahabat dimasukkan di dalam buku-buku akidah sebagai bantahan terhadap ahlul bidah. Pembeda antara al-haq dan al-batil. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Iya. Membedakan antara al-haq dan yang batil. Iya. Dan ahli sunnah ketika menyebutkan keutamaan para sahabat, itu bantahan terhadap dua kelompok. Bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mengafirkan hampir seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja yang tidak dikafirkan, Ali bin Abi Thalib dan dua putranya, serta mereka juga tidak mengafirkan ada sekitar 6 sahabat lain atau 7. Yang lainnya mereka kafirkan karena dianggap tidak loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ada kelompok yang lain yang menyimpang di pembahasan sahabat, yaitu kelompok An-Nawasib. Iya. Orang-orang Nasibah yang mereka ini memusuhi Ahlul Bait. memusuhi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dari kelompok yang menyimpang terhadap para sahabat adalah orang-orang Khawarij. Mereka memerangi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu kelompok juga bernama Al-Kamiliyah. Ini kelompok, dia mengafirkan Ahlul Bait karena dianggap Ahlul Bait tidak mengambil haknya. Sebagaimana mereka kafirkan juga para sahabat yang lain karena dianggap merampas hak Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi ini golongan-golongan yang menyimpang terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita adalah menjaga lisan. Ya, dan di masa ini sering terjadi kalimat-kalimat, ucapan-ucapan orang-orang berbicara tentang kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tanpa dia sadari kadang-kadang mencela sahabat, kalimat celaan. Maka harus berhati-hati. Seorang yang mengenal akidah seputar sahabat ini, maka dia berhati-hati ketika menyebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan itulah salah satu manfaat seorang mempelajari akidah. Ketika dia mempelajari akidah yang benar, dia terbiasa dengan nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Terbiasa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tidak sembarang berbicara. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan seputar para sahabat. Kemudian berpindah kepada pembahasan lain, ketinggian Allah di atas makhluk dan keluasan ilmu Allah. Berkata penulis rahimahullah, wa anna Allah azza wa jal ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin ahata bi kulli syai'in ilma laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya berpisah dari makhluknya. Berpisah dari makhluknya. Sebagaimana yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membagaimanakan hal itu sama sekali. Iya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Baik. Ini uraian penulis, rahimahullah, terdapat di dalamnya sejumlah pembahasan. Pembahasan yang pertama, ketinggian Allah di atas arsy. Penulis berkata, wa anna Allah azza wa jal ala arsyihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya. Iya. Sesungguhnya Allah azza wa jal di atas arsy-Nya. Baik. Sini penyebutan ketinggian Allah di atas arsy. Itu yang disebut dengan nama sifat al-ulu. Sifat al-ulu, sifat ketinggian. Iya. Dan penetapan ketinggian Allah diterangkan dalam ribuan dalil. Ya, Ibnu Qayyim menyebut lebih dari 2000 dalil, mendekati 3000 dalil tentang ketinggian Allah di atas apa? Di atas makhluk. Dan para ulama membagi sifat ketinggian itu menjadi 3. Al-ulu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ulu ad-dhat. Tinggi dhatnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dengan dhatnya maha tinggi di atas makhluk. Beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, itu ulu ad-dhat namanya. Ketinggian Allah, ketinggian dhat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha tinggi di atas langit dengan dhat-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya. Ulu yang kedua, ketinggian yang kedua adalah ulu al-qadar. ketinggian dalam kemampuan. Ya. Ketinggian dalam kemampuan dan kekuatan. Tu'lu al-qadar. Tidak ada yang menandingi kemampuan Allah. Kemampuan yang sempurna, tidak ada kekurangan. Dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang bersyirikat dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Maha tinggi qadarnya. Yang ketiga, ulu al-qahar. Maha tinggi penguasaannya, penaklukannya. Iya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaannya. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Semuanya di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah. Dialah Allah yang maha satu lagi maha berkuasa. Iya. Ini al-ulu, ketinggian. Tiga jenis ketinggian ini semuanya ada dalam Al-Quran. Iya. Ulu ad-dad akan kita terangkan dalil-dalilnya. Demikian pula ulu al-qadar. Allah berfirman, wa huwa al-qadiru fauqa ibadih. Dialah Allah yang maha mampu di atas hamba-hambanya. Sebutkan maha mampu al-qadar dan di atas hamba-hamba. Iya. Adapun ulu al-qahar disebutkan dalam firmannya, wa huwa al-qahiru fauqa ibadih. Dialah Allah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Iya. Maka ini semuanya disebut sebagai al-ulu. Iya, sebagai al-ulu. Iya. Dan ulu sekali lagi sifat ketinggian. Sifat ketinggian. Nah. Iya. Ada sifat lain semakna dengan al-ulu ini, yaitu sifat istiwa. Sifat apa? Istiwa. Dan istiwa disebut dalam Al-Quran di 7 tempat. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ar-Rahman alal arsy istawa di surah Taha. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Dan di 6 ayat yang lain dalam Al-Quran, thumma istawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa dalam penafsiran ahli bahasa ya, ditafsirkan dengan 4 makna. Disebut makna-makna ini oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Dari mana istiwa? Yang pertama makna al-ulu. Istiwa bermakna al-ulu, ketinggian. Wal irtifa bermakna irtifa. Irtifa juga tinggi ya, di atas. Ya. Demikian pula as-sa'ud. Masa'ad ala syai' yang paling tinggi di atas suatu. Kalau tanah yang paling atasnya itu masa'ad namanya. Apa yang di atas. Yang teratas. Dan disebut juga dengan makna istiqrar. Yang tetap. Ya. Dia tetap. Tidak berubah. Itu istiqrar. Baik. Jadi ini 4 makna dari istiwa secara bahasa. Iya. Jadi kalau dikatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, artinya Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, keliru orang yang menerjemah istiwa, dia terjemah apa? Bersemayam. Ya, sebab bersemayam itu ada mengandung makna duduk. Makna apa? Duduk. Sedangkan tadi saya terangkan mana istiwa ada disebut mana duduk? Hah? Tidak ada. Dan ini pembahasan sifat-sifat dari ilmu gaib. Seorang jangan masuk dalamnya kecuali dengan dalil. Ya, sepanjang tidak ada dalil, kita tidak menetapkan, tidak pula apa? Menafikan. Tidak ada dalil yang menetapkan, kita tidak tetapkan. Tidak ada dalil yang menafikan, kita juga tidak apa? Tidak nafikan. Ya. Karena itu tidak dikatakan bahwa Allah itu duduk, tidak pula dikatakan bahwa Allah tidak duduk. Tapi kita diam dalam hal ini karena apa? Ini pintu gaib, tidak ada ilmu kita tentang hal tersebut. Jelas ya? Baik. Karena itu harus didetailkan dalam pembahasan akidah. Maka tampak dari sini bahwa istiwa itu bentuk dari ulu. Ulu apa? Ulu adzat. Iya. Tinggi di atas makhluknya. Zatnya maha tinggi di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsynya. Baik. Banyak dalil yang menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluk. Iya. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan ahlul bid'ah itu tidak mengingkari dari apa sifat ketinggian al-ulu, ya, kecuali ulu adzat. Ya, mereka tetapkan Allah maha tinggi kemampuannya, maha tinggi kekuasaannya. Tapi Allah maha tinggi zatnya di atas arsy, ini tidak ditetapkan oleh orang-orang Jahmiyah dan siapa yang mengikutinya dari ahlul bid'ah. Iya. Mereka menafikan hal tersebut. Dan ucapan mereka ini adalah ucapan yang batil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menetapkan bahwa dirinya maha tinggi di atas makhluk. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu, di dalam Al-Quran disebutkan nama Allah. Al-Ali yang maha tinggi, Al-A'la yang maha atas, yang maha tinggi Al-Muta'ali. Ini tiga nama. Semuanya bermakna yang maha tinggi. Di dalam Al-Quran disebutkan Fauqiyah. Allah berada di atas. Iya. Kita sudah bacakan sebagian ayat tadi. Dan tentang malaikat Allah berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka di atas mereka. Iya. Dan dari dalil yang menunjukkan ketinggian Allah, Allah berfirman, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Iya. Dan dari dalil bahwa Allah maha tinggi, Al-Quran diturunkan atau dinaikkan? Hah? Ya, sudah diterangkan bahwa Al-Quran di mana? Diturunkan. Turun itu dari mana? Ke bawah, ke atas atau dari atas ke bawah? Ya, dari atas ke bawah. Semua orang paham. Ya. Jadi ini menunjukkan ketinggian Allah di atas makhluk. Demikian pula di dalam sebagian ayat, ilaihi yas'udul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kalimat yang baik itu naik kepada Allah dan amalan salih diangkat. Ya, naik ini menunjukkan apa? Hah? Hah? Menunjukkan naik ke atas. Jelas ya? Baik. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain kalau ingin diuraikan tentang sifat ketinggian ini. Ya. Demikian pula istiwa. Kita sebutkan tadi. Ini juga dari dalil ketinggian Allah di atas zat-Nya. Ya. Kalau begitu di sini mungkin saya bedakan bahwa sifat ulu dan sifat istiwa ini ada tiga perbedaan antara dua sifat ini. Iya. Kalau sifat al-ulu itu adalah sifat yang penetapannya ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadith, disepakati oleh ulama, ditetapkan oleh akal sehat dan ditetapkan oleh fitrah manusia. Ini kita akan terangkan nanti ya. Berbeda dengan sifat istiwa. Sifat istiwa penetapannya dalam Al-Quran, dalam hadith, dan di kesepakatan ulama saja. Andai kata tidak ada ayat dan hadith menjelaskan, kita tidak tahu Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tapi beda dengan sifat ulu. Seorang yang lahir ke dunia, iya, dan fitrahnya belum rusak, walaupun dia belum diajari, pasti fitrahnya akan menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas langit. Iya. Sebab ini ditunjukkan oleh fitrah pula. Baik. Perbedaan yang kedua, sifat al-ulu itu adalah sifat dzatiyah. Terkait dengan zat Allah. Terus menerus Allah disifatkan dengan al-ulu. Berbeda dengan sifat istiwa. Sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Terkait dengan fi'il, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, sifat al-ulu itu lebih luas cakupannya. Lebih luas. Berbeda dengan sifat istiwa. Istiwa adalah ulu juga, tapi ulu khusus. Ulu apa? khusus. Ini tiga perbedaan antara sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Baik, tadi saya katakan bahwa penetapan al-ulu dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran saya sudah bacakan. Juga penetapannya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah menjelaskan ketinggian Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan dengan penetapannya. Adapun dari ucapannya di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'?" Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit. Iya. Ya, Nabi sendiri menyebut dirinya adalah orang yang dipercaya oleh siapa yang berada di atas langit. Dia sebut Allah di atas langit. Dan dari perbuatan beliau, Nabi SAW bersabda bahwa ketika beliau telah menyampaikan pesan-pesannya di Hajjatul Wada, ya, beliau berkata kepada para sahabat, "Ala hal ballagtu?" Apakah saya sudah menyampaikan kepada kalian? Maka para sahabat berkata, "Bala, benar ya Rasulullah." Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah. Dia mengangkat tangan ke langit menunjukkan apa? Perbuatan. Bahwa Allah di mana? Di atas langit. Dikata Allah di mana-mana. Nah, lucu juga ya, kalau di mana-mana. Bagaimana caranya? Ya. Dibolak-balik tangan ke sana sini. Ya. Ini keluar dari fitrah. Jelas ya? Kemudian dari dalil juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, ya, bahwa Allah menetapkan orang yang mengatakan Allah di atas langit. Dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang budak yang akan dibebaskan diuji oleh Rasulullah, ditanya, ya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak ini menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Man ana?" Siapa saya? Maka dia menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Maka Nabi bersabda, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Iya. Jadi dibenarkan jawaban perempuan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan hadis yang agung ini ya. Dia dianggap beriman karena dua hal. Yang pertama, mengakui bahwa Allah di atas langit, dan dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Pengakuan Allah di atas langit disamakan kedudukannya dengan apa? Menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Semuanya dijadikan sebab seorang dikatakan beriman. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang penetapan sifat ulu. Dan siapa yang mengingkari ketinggian Allah itu dianggap kafir keluar dari Islam. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Adapun fitrah manusia menetapkan hal itu sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Ya, kalau ada anak kecil yang belum diajari ya suatu apapun, tapi fitrahnya belum dirusak, coba tanya saja kepadanya, "Di mana Allah?" Dia pasti akan menunjuk ke langit. Ya, dan itu fitrah manusia. Nah, fitrah manusia. Ya, karena itu salah seorang dari golongan Mu'tazilah ya mendebat manusia dengan berbagai adillah, berbagai dalil dia bawakan. Ya. Bahwa Allah itu tidak di atas langit. Nah, maka seorang di situ yang bernama Al-Hamadani, dia berkata, "Ya Syekh, enggak usah. Kami disibukkan dengan itu. Sekarang sesuatu di dalam jiwa saya enggak bisa tahan, selalu ke atas langit. Fitrah ya, bagaimana saya menghadapinya? Sekarang kamu bawakan dalil-dalil dari sisi akal dan seterusnya, tentunya akal yang tidak sehat tentunya ya. Ya. Bawakan dalil bahwa mengingkari hal tersebut. Tinggalkan itu. Sekarang mau saya kemanakan? Fitrah saya. Iya. Selalu saya menghadap kemana? Merasa dia berada di atas langit." Nah, perhatikan ya. Maka ya, orang Mu'tazilah ini pun dia terdiam lama, kemudian mengetuk kepalanya. Ya. Al-Hamadani ini telah membuat saya bingung. Ya. Telah membuat saya bingung. Sampai dia apa? Berdiri dari majelisnya dalam keadaan bingung. Ya. Perhatikan. Nah, itulah ahlul bid'ah. Mereka di dalam bid'ah pasti ya, tidak kuat di atasnya. Tidak kuat di atasnya. Baik. Kemudian di sini, ya, pembahasan berikutnya seputar al-arsh. Ya. Karena penulis berkata ala arshihi. Allah beristiwa di atas arshnya. Ya. Ini penetapan arsh Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsy itu secara bahasa adalah sarirul malik. Iya. Adalah sarir malik, ranjang raja. Itu secara bahasa ya. Iya. Nah. Dan ketika disebut ya, arsy, semua orang paham apa yang dimaksud dengan arsy secara bahasa. Tapi dimaklumi perkara yang gaib dari sisi kaifiat, seorang tidak mempertanyakan bagaimana kaifiatnya. Tidak menggambarkan di dalam benaknya bagaimana kaifiatnya. Iya. Sebab pembicaraan-pembicaraan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, terkait dengan hal-hal yang gaib, itu dari perkara yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Sesuatu itu mungkin dibicarakan kalau pernah dilihat. Atau kalau dia tidak pernah lihat sesuatu itu, dia pernah lihat yang semisal dengan sesuatu itu. Kalau dia tidak pernah lihat yang semisal dengan itu, dia pernah dengar ada yang menceritakan kepadanya tentang sesuatu itu. Ya. Sekarang tiga hal ini ada pada nama-nama dan sifat. Ada di dalam penggambaran arsy. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah lihat. Tidak ada yang semisal dengannya. Ya. Dan tidak ada yang apa? Bercerita dia pernah lihat. Sehingga dia bisa kisahkan. Jelas ya? Baik. Kalau di dunia seorang mudah. Dia melihat gajah. Gajah itu ada. Jelas ya? Gajah itu ada. Dia tahu apa itu gajah. Jelas? Nah. Dia tidak pernah lihat gajah. Mungkin ada yang semisal dengan gajah. Kalau dia tidak pernah lihat yang semisal, maka mungkin ada yang menceritakan, oh itu gajah, telinganya lebar, ya punya belalai, ya misalnya. Nah, terus gajah ini, apa namanya, bulunya kayak sapu ijo misalnya. Nah, itu kan pensifatan, bisa dia bercerita, karena dia pernah apa? Pernah melihat gajah. Iya. Tapi nama-nama dan sifat, hal-hal yang gaib tidak pernah dilihat. Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada berita tentang bagaimana kaifiatnya. Ya. Halalkah seorang berbicara tentangnya? Jawabannya tidak halal dia berbicara. Kalau dia berbicara itu namanya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, itu dosa yang sangat besar. Dan kita diharamkan untuk hal itu. Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Arsy disebut dalam Al-Qur'an. Wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Dialah Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Disebut dengan agung, keagungan. Ada sifat keagungan. Sebagian ayat sifat al-karim. Ya. Sebagian ayat di sebagian qiraat al-majid. Yang luas. Ya, maha mulia, maha luas. Ya. Ini menunjukkan kebesaran, keagungan, kemuliaan dan keluasan. Ya. Disifatkan arsy di dalam Al-Quran. Nah, karena memang arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Iya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Fa idza sa'altum Allah fas'alul firdaus al-a'la. Fa innahu awsatu al-jannah wa a'la al-jannah wa fawqahu arsyur rahman." Iya. "Wa minhu tafajjaru anharul jannah." Apabila kalian meminta kepada Allah, mohonlah diberi surga Firdaus yang paling tinggi. Sebab itu adalah pertengahan surga. Surga yang paling tinggi. Dan di atasnya ada Arsy Ar-Rahman. Di atasnya ada Arsy Ar-Rahman. Ya, dari Arsy inilah mengalir sungai-sungai surga. Ya. Luar biasa ya. Besarnya makhluk Allah ini, Arsy ini. Sehingga dia menjadi atap surga. Ya, surga yang kalau kita lihat, kita dengarkan hadith-hadith dan ayat-ayat yang menceritakannya, luar biasa luasnya surga. Ternyata Arsy adalah apa? Adalah atap surga yang paling tinggi. Ya, dan di dalam hadith yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab' fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falah." Tidaklah langit yang tujuh kalau diperbandingkan dengan kursi. Iya. Kursi ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah tempat kedua kaki Allah. Iya. Kursi yang ayat kursi darinya ya. Langit dan bumi kalau dibanding dengan kursi itu bagikan gelang yang dilempar ke tanah yang sangat lapang. Sangat luas. Ya, tanah lapang itu bumi ini, anggaplah padang pasir ya, tanah luas. Tidak ada bangunan sama sekali. Nah itulah, tanah lapang namanya. Ya. Kan luas kelihatannya tanah itu ya. Nah ini gelang, perumpamaan langit, tujuh langit dibanding dengan kursi seperti gelang, dilempar di tanah lapang itu. Kecil sekali. Jelas ya, langit dan bumi dibanding kursi. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa fadlul arsy alal kursi kafadli tilkal fana ala tilkal halqa." Dan keutamaan arsy di atas kursi seperti keutamaan tanah lapang itu di atas gelang tersebut. Sama seperti itu juga. Antara perbandingan antara kursi dan apa? Arsy. Maka dia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar. Iya. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, "Alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu." Siapa yang menyandang arsy dan di sekitarnya ada malaikat yang memangku menyandang al-arsy. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Arsy Rabbmu pada hari itu disandang oleh 8 malaikat. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, Rasulullah bersabda, "Diizinkan kepadaku bercerita tentang salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang menyandang arsy." Iya. Antara ujung telinga malaikat ini hingga ke bahunya, ini perhatikan ya, dari telinganya ke bahunya itu perjalanan 700 tahun. Nah, ini satu malaikat yang menyandang apa? Menyandang arsy. Iya. Seorang mukmin ketika mendengarkan ayat-ayat, hadith-hadith seperti ini, sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, kaifiat itu ilmu gaib, kita tidak tahu. Tapi kita mendengarkan ayat dan hadith ini, itu akan ada di dalam jiwa pengagungan dan pembesaran kepada Allah. Makhluk-makhluk sedemikian besar, semuanya adalah ciptaan Allah. Al-Azim, yang maha agung, Al-Kabir, yang maha besar. Maka ini semuanya menambah ya, keimanan pada hati seorang hamba akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar tersebut. Ya. Arsy ini makhluk yang paling berat. Karena itu, di antara doa yang diajarkan di dzikir pagi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Segala puji hanya untuk Allah dan Maha Suci Allah dan segala puji untuknya. Sebanyak makhluknya. Ingat, kalau disebut sebanyak makhluk, ini berarti tidak ada batasannya. Karena tidak ada yang mengetahui makhluk Allah kecuali Allah saja. Iya. Sebanyak makhluk, kita tidak tahu makhluk yang mana nih. Semua makhluk banyak. Malaikat saja, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Malaikat. Iya. Jelas ya? Berapa jumlah malaikat itu? Nah, belum lagi makhluk-makhluk yang lainnya. Ini dia berdoa, dia membaca zikir ini, subhanallah bihamdihi, sebanyak makhluk. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak ridha jiwanya. Ini juga tidak ada ukurannya. Ya, wa zinata arsyhi, dan seberat arsy-nya. Menunjukkan bahwa arsy ini berat sekali, sama dengan yang lainnya, tidak ada ukurannya. Wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini beberapa pembahasan seputar Al-Arsy. Ya, sebenarnya banyak pembahasan ya di pembahasan Al-Arsy ini. Dan ada buku-buku khusus ditulis tentang Al-Arsy, keyakinan seputar Al-Arsy. Ada kitab Al-Arsy karya Imam Adz-Dzahabi, ada kitab Al-Arsy karya Ibnu Abi Syaibah, dan ada sebagian pembahasan tentang Al-Arsy ditulis buku-buku tersendiri, ada juga di majalah Al-Buhut Al-Islamiyah, pembahasan yang bagus seputar Al-Arsy. Situ bisa dilihat ya, dari pembahasan paham-pembahasan seputar Al-Arsy ini. Baik, pembahasan yang ketiga. Allah berpisah dari makhluk. Ini penegasan dari penulis. Ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Ini kalimat-kalimat berasal dari as-salaf. Ini babnya di babur rudud, pembahasan bantahan. Sama dengan kalimat yang sudah berlalu, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ba'inun min khalqi, berpisah dari makhluk. Ini semuanya bantahan terhadap ahlul bidah. Sebab ahlul bidah mengatakan Allah di mana-mana. Allah bersama makhluknya dengan zat-Nya. Iya. Karena itu ahli sunnah membantahnya. Bahwa Allah itu berpisah dari makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di mana? Di atas arsy-Nya. Iya. Karena itu dia maha tinggi. Tidak mungkin zat-Nya bersatu dengan makhluk. Karena itu ditegaskan oleh para imam, ba'inun min khalqihi. Berpisah dari apa? Dari makhluknya. Iya. Baik. Dan ini kalimat di kalangan ahli sunnah, ya, diucapkan oleh para a'immah, berjalan di kalangan para a'immah di pembahasan bantahan. Disebutkan oleh Imam Ahmad, Imamul Muzani, Ibnu Khuzaimah, At-Tabarani, ya, dan selainnya. Ya. Dan sebagaimana yang disebut oleh penulis di sini, dia nukil dari para ulama di berbagai negeri. Dan menunjukkan kesepakatan ulama akan hal tersebut. Sebagaimana Abu Nu'aim juga Al-Asbahani rahimahullah menukil kesepakatan dalam hal itu. Iya. Dan ini ucapan Abu Nu'aim diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di beberapa buku beliau. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, kaidah dalam penetapan sifat. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bila kaifin. Iya. Sebagaimana dia sifatkan dirinya dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa membagaimanakan hal itu sama sekali. Iya. Jadi ini kaidah dalam menetapkan sifat. Seorang ketiga ada sifat Allah, maka dia tetapkan sifat itu. Kalau memang sifat itu ada di dalam Al-Quran, dan ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu, kenapa kita tidak mensifatkannya? Bukankah Allah yang lebih tahu tentang dirinya? Jelas ya? Maka dari keimanan dan dari keislaman yang benar, seorang mensifatkan Allah sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut di dalam Al-Quran. Demikian pula apa yang disifatkan oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah perantara antara kita dengan Allah. Beliau adalah utusan Allah. Beliaulah utusan Allah. Iya. Makhluk Allah yang paling tahu tentang Allah. Jadi kalau Rasulullah menjelaskan sesuatu, itu wahyu dari Allah. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَهْيُ يُّحَىٰ. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Baik. Jadi, untuk sifat-sifat harus ditetapkan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana penetapannya? Bila kaifin, tanpa pembagaimanaan. Iya. Tidak boleh ditamfil, diserupakan. Itulah kaidah ahli sunnah. Dalam bab sifat. Dua kalimat ringkas kaidah ahli sunnah. Isbatun bila tamfil, wa tanzihun bila ta'dil. Iya. Dua kalimat ringkas. Yang pertama, isbat bila tamfil. Penetapan tanpa menyerupakan. Jadi tetapkan sifat itu tanpa diserupakan. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah sebut dirinya memiliki dua tangan. Allah firman bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terhampar. Lima khalaqtu biyadai, pada apa yang saya cipta dengan kedua tanganku. Allah sifatkan dirinya memiliki dua tangan. Iya. Maka kalau disebut dua tangan, kita tetapkan. Tapi ingat, penetapan bukan artinya diserupakan dengan makhluk. Karena Allah firman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan Allah firman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seorang pun yang semisal dengannya, sebanding dengannya. Dan Allah firman, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang sebanding dengan Allah, ada yang semisal dengannya? Iya. Jelas ya? Dan Allah firman, fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian membuat untuk Allah perumpamaan-perumpamaan. Iya. Maka tidak boleh mempersamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kaidah pertama, isbat bila apa? Bila tamtsil. Kaidah yang kedua, wa tanzihun bila ta'til. Ya, harus ditanzih. Ketika ditetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala ya, memiliki tangan, misalnya, seperti dalam ayat-ayat yang telah kita baca, maka kita tanzih, kita sucikan Allah. Bahwa sifatnya sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan pasti tidak sama dengan apa? Dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Iya. Maka, kalau seorang mensucikan Allah, bukan artinya dia sucikan Allah, dia ta'til, dia hilangkan sifat itu. Iya. Dia hilangkan sifat tersebut. Tapi dia tetapkan. Tidak boleh dia hilangkan. Dia sucikan Allah, tapi tidak dia hilangkan. Nah, jadi sejalan dengan kaidah ayat yang disebut oleh penulis di akhir pembahasan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Perhatikan ayat ini ya dengan baik. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan suatu apapun. Ini kaidah isbat bila apa? Bila tamtsil. Iya, ditetapkan sifat itu untuk Allah, enggak boleh menyerupakannya. Enggak boleh menyerupakan. Wa huwa as-sami' al-basir. Ya, ketika ditetapkan ya. Wa huwa as-sami' al-basir. Dia yang Maha mendengar lagi apa? Maha melihat. Allah tetapkan untuk dirinya dua nama. Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang terkandung di dalamnya dua sifat, sifat pendengaran dan sifat apa? Sifat penglihatan. Iya. Sebagian ulama menyebutkan apa munasabah? Kenapa dua nama ini yang disebut di ayat ini? Kenapa tidak disebut nama yang lain? Al-Alimul Hakim, Al-Khabirul, apa Al-Latiful Khabir misalnya, Al-Ghafurur Rahim. Kan banyak nama. Kenapa dipilih dua nama ini? Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha apa? Maha melihat. Kata para ulama, sifat pendengaran dan sifat penglihatan, ini dua sifat. Rata-rata makhluk memilikinya. Iya, manusia ada pendengaran, ada penglihatan. Kucing ada pendengaran, ada apa? Penglihatan. Ayam ada pendengaran, ada penglihatan. Kambing ada pendengaran, ada penglihatan. Hampir. Ya. Rata-rata makhluk memiliki apa? Pendengaran dan penglihatan. Jelas ya? Tapi sekarang saya tanya, penglihatan manusia samakah dengan penglihatannya ayam? Hah? Tidak sama. Padahal sama-sama dikatakan ini melihat, itu melihat. Jelas ya? Iya. Nah, ini menunjukkan benarnya kaidah ahli sunnah. Bahwa adanya kesamaan dalam penyebutan itu bukanlah maknanya kesamaan dalam datnya. Kalau antara manusia, antara makhluk saja, sama-sama disebut punya pendengaran, punya penglihatan, tapi hakikatnya tidak sama, apalagi antara manusia dengan Allah yang menciptakannya. Lebih-lebih apa? Tidak sama. Tapi ini bantahan untuk kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, kenapa mereka mengingkari sifat? Hah? Ya, katanya kalau kita tetapkan sifat tangan bagi Allah, itu artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini sebabnya mereka mengingkari. Kalau gitu tidak ada sifat tangan. Jelas ya? Tidak ada sifat tangan. Mereka jatuh dalam kerusakan karena akal mereka sudah keliru memahami. Ya. Akal mereka yang rusak mengatakan kalau ditetapkan tangan untuk Allah, itu artinya Allah diserupakan dengan makhluk. Ini akal rusak. Ya. Padahal penetapan tangan untuk Allah, makhluk juga ditetapkan untuknya tangan, itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan adanya kesamaan. Iya. Jelas ya? Karena kesamaan dalam penamaan bukanlah kesamaan dalam apa? Hakikat. Itu kaidah ya. Kesamaan dalam penamaan bukanlah kesamaan dalam apa? Belum tentu kesamaan dalam hakikat. Di majelis ini yang bernama Muhammad banyak orang. Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Banyak orang nama Muhammad. Iya. Tapi apakah sama Muhammad yang pertama dan yang kedua? Hah? Beda. Padahal semuanya namanya Muhammad, beda orangnya. Iya. Ini antara manusia. Apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Karena itu manusia disebut mendengar. Allah juga memiliki sifat pendengaran. Sama dalam penamaan, hakikat beda. Manusia pendengaran dia miliki sesuai dengan kelemahannya. Dan Allah memiliki pendengaran sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak serupa dengan makhluknya. Selesai kan? Ya. Memang mudah. Akidah yang lurus itu enak dipelajari. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fitrah. Adapun ahlul bidah, ini yang biasa mempertentangkan. Karena itu di dalam penetapan sifat-sifat telah tersesat dua kelompok dalam penetapan sifat ini. Iya. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-mu'abtilah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok al-musyabbiha. Kelompok al-musyabbiha. Kelompok al-mu'abtilah di dalamnya ada lima sekte. Ya, ini saya rinci ya, kelompok mu'abtilah itu. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Al-Asyairah, ada Al-Kullabiyah, dan ada Al-Maturidiyah. Lima sekte. Jelas ya? Baik. Kelompok Jahmiyah mengingkari semua sifat. Kecuali satu saja. Dia tidak berani mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat ada. Karena itu mereka tetapkan sifat ada bagi Allah. Sebab kapan dia katakan bahwa Allah itu tidak ada? Hah? Ada yang berani mengatakan Allah tidak ada. Enggak berani orang-orang Jahmiyah. Tapi yang lainnya, Allah tidak melihat. Semuanya dia ingkari. Ya, karena kaidah mereka itu mengharuskan tasybih. Nah, ini sebenarnya kaidahnya kena mereka sendiri juga. Sekarang kamu tetapkan Allah ada. Makhluk juga ada. Kalau begitu harusnya kamu hilangkan juga sifat apa? Sifat ada. Apa bedanya? Nah, itu biasanya ahlul bidah begitu. Banyak kontradiksinya. Jelas ya? Baik. Kalau orang Mu'tazilah, ya, dia juga mengingkari seluruh sifat. Sama. Hanya saja Mu'tazilah masih lebih bagus. Dia menetapkan nama. Kalau orang-orang Jahmiyah, nama pun dia ingkari semuanya. Iya. Karena itu orang Mu'tazilah unik juga. Allah diberi nama As-Sami' yang maha mendengar. Tapi tidak ada pendengarannya. Ya. Allah diberi nama Al-Basir yang maha melihat. Tapi tidak ada penglihatan. Tidak ditetapkan sifat penglihatan. Ya. Jelas ya? Ini ucapan kaum Mu'tazilah. Orang-orang Asy'ariyah dia tetapkan nama semuanya. Hanya dia tetapkan 7 sifat saja. orang-orang Asy'ariyah. Ya, ada kembangan-kembangannya ya, di dalam pembahasan mereka. Tapi ini 7 sifat pokok yang mereka tetapkan. Iya. Orang-orang Maturidiyah ada 8 sifat. Orang-orang Qullabiyah mereka bedakan antara sifat ikhtiyariyah dan sifat apa? Sifat dhatiyah. Ya, kalau sifat dhatiyah mereka tetapkan. Adapun sifat fi'liyah ikhtiyariyah itu mereka ingkari. Nah, ini kelompok menyimpang semuanya. Di dalam pembahasan nama dan sifat. Ahli sunnah menetapkan nama dan sifat itu sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah sekali. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya, Rasulullah lebih tahu tentang Allah. Dalam penetapannya, mereka berpegang dengan ayat Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ditetapkan bagi Allah nama dan sifat tanpa menyerupakan dan disucikan Allah tidak sama dengan makhluk tapi tidak diingkari. Ya. Nama-nama dan sifat tersebut. Ini kaidah ahli sunnah. Baik. Selesai kelompok al-mu'tilah. Kelompok yang kedua disebut dengan nama kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Nah, inilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka katakan tangan Allah sama dengan tangan kita. Ya, mata Allah memiliki mata, matanya sama dengan mata kita. Ini kelompok musyabbihah. Dan dua-duanya kelompok yang menyimpang. Iya. Dan dalam pembahasan akidah para ulama detail sekali. Mereka katakan bahwa setiap mu'abtil itu mumatsil. Dan setiap mumatsil adalah mu'abtil. Iya. Setiap orang yang melakukan ta'til, parti juga melakukan tashbih. Dan setiap orang yang melakukan tashbih, itu pasti mu'abtil juga. Jelas ya? Ya, bagaimana ini? Sekarang al-mu'abtil. Al-mu'abtil tadi mereka apa? Apa kelompok al-mu'abtil itu? Hah? Mereka mengingkari apa? Sifat. Sekarang kalau mereka mengingkari sifat, kenapa mereka ingkari? Karena mereka katakan kalau kita tetapkan untuk Allah sifat tangan, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Jadi asalnya mereka sudah samakan dulu. Ya. Sudah melakukan penyamaan, baru mereka melakukan ta'til. Jelas ya? Jadi adanya penolakan, ta'til itu dibangun di atas dasar penyamaan. Karena itu setiap mu'atil pasti mumatsil. Demikian pula orang yang mentamsil, pasti melakukan ta'til. Ya. Ketika dia serupakan Allah dengan makhluk, dia sudah melakukan banyak ta'til. Pertama dia ta'til, penetapan nama itu, ya, sebagaimana yang Allah tetapkan, dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan, dan dia ta'til, dia hilangkan, bagaimana harusnya ditetapkan nama dan sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya? Maka ini kaidah-kaidah ya berjalan di tengah para ulama. Dan ini pembahasan akidah penting ya. Karena ahlul bidah cirinya seperti itu. Salah satu ciri utama mereka selalu kontradiksi. Dan kalau dia melarang dari sesuatu, biasanya dia jatuh di dalam sesuatu itu juga. Ya, biasanya jatuh di dalam sesuatu itu juga. Ya, sama dengan sebagian manusia di masa ini. Kadang ada yang menuju bulan murji'ah. Ya, padahal dia sendiri jatuh dalam pemahaman irja. Ya, bulan khawarij. Dia sendiri jatuh dalam pemahaman apa? Khawarij. Ini ahlul bidah saling menuduh. Tapi dia sendiri jatuh dalam hal yang sama. Ya. Dan insya Allah akan kita dengarkan nanti bagaimana ahlul bidah di dalam mengkritik ahli sunnah. Di akhir pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian pembahasan yang kelima. Tentang keluasan ilmu Allah. Kata penulis, ahata bikulli syai'in ilma. Ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari hal yang tidak diragukan oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Dibawakan di sini oleh penulis untuk apa? Beliau ingin menjelaskan ada keterkaitan ya. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Tapi Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Walaupun Allah di atas arsy-Nya, Allah tahu apa yang dilakukan oleh seluruh hamba. Iya. Jelas ya? Karena itulah itu yang disebut dengan ma'ana al-ma'iyah, kebersamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah bersama makhluknya, yaitu kebersamaan dengan ilmunya. kebersamaan dengan ilmunya. Iya. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Maka ini tidak bertentangan dengan Allah beristiwa di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kata Imam Malik rahimahullah, Allahu azza wa jalla fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu minhu makan. Allah berada di atas langit, ilmunya berada di semua tempat. Tidak ada satu tempat pun yang keluar dari pengetahuan Allah. Jelas ya? Baik, itu bahasa-bahasa para as-salaf ya rahimahumullah di dalam hal ini. Dan Allah berfirman, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah meliputi segala sesuatu yang mereka kerjakan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Maha meliputi segala yang ada di belakang mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbi bima ta'maluna muhit." Sungguhnya Rabbku terhadap apa yang kalian lakukan sangat mengetahui meliputi segala yang kalian kerjakan. Iya. Maka cakupan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Iya. Dan ini dari hal yang wajib diimani oleh seorang hamba dan sisi munasabahnya kenapa dibawakan pembahasan ini oleh penulis itu ada kaitannya dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin terangkan bahwa sifat ketinggian penetapan Allah Maha Tinggi itu tidak bertentangan dengan penetapan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Baik, selesai sudah pembahasan tentang sifat ketinggian ini. Baik, ini kita akan mulai masuk di pembahasan-pembahasan tentang hari kiamat. Insyaallah taala kita lanjutkan besok ya. Di pertemuan yang akan datang. Sesi besok insyaallah pengalaman hari ini kita mulainya jam 6 pagi karena salat subuhnya saja sudah mendekati setengah 6 selesainya. Jadi mungkin ada waktu setengah jam sampai jam 6 pagi kita sambung materinya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.